Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala. Kita akan membaca seputar pembagian An-Nifaq. Jenis yang pertama adalah An-Nifaqul Akbar. An-nifaqul akbar, nifaq yang besar, maknanya adalah huwa idharul islami bil lisan, menampakkan keislaman dengan lisan. Secara zahir, ia menampakkan Islam. Wa'tiqadul kufri fil qalbi wal jinan, dan meyakini kekufuran di dalam hati. Yakni secara lisan ia mengaku muslim, secara zahir ia mengaku dan nampak muslim, tetapi secara batin di dalam hatinya ia menyembunyikan kekufuran. An-nifaqul akbar, kata Syekh, ala anwa', ada beberapa macam. Yang pertama adalah takdzibur rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasulullah. Au takdzibu ba'dhi ma jaa bih, atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mendustakan sebagian, maka sesungguhnya hakikatnya adalah mendustakan keseluruhan. Ini yang pertama. Yang kedua, bughdhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam au bughdhu ba'dhi ma jaa bih, membenci rasul sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian apa yang datang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jenis yang ketiga adalah al-farhu bihazimatil Islam, gembira dengan kekalahan Islam dan kaum muslimin. Atau sebaliknya, karahiyatu intisar dinihi, benci ketika agama ini mendapatkan pertolongan. Naam. Kalimat yang terakhir ini mengingatkan kita kepada ucapan Muhammad al-Imam Ar-Raimi Al-Ma'bari ketika ia mensifati kemenangan para mujahidin yang dibantu oleh pasukan koalisi Asifatul Hazm dalam melawan orang-orang Houthi di Yaman, dia menyatakan bahwa berbagai macam kemenangan-kemenangan itu adalah intisarat ila jahannam, kemenangan-kemenangan menuju jahannam. Iyadzan billah. Kemudian Syekh menyatakan, wa sahibun nifaq adabuhu ashaddu minal kuffar wa khataruhu a'zam. Pelaku nifaq ini azabnya lebih keras dibandingkan orang-orang kafir, dan bahaya mereka lebih besar dari bahayanya orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena kalau orang kafir, mereka menampakkan kekufuran. Sementara mereka ini menampakkan Islam. Kalau orang-orang kafir, mereka menyerang muslimin dari luar. Tapi mereka, kaum munafikun, menyerang Islam dari dalam. Mereka ini ibaratnya bagaikan duri dalam daging. Mereka ini bagaikan pagar makan tanaman. Mereka ini ibarat orang yang menggunting dalam lipatan. Kaum munafikun. Maka barakallahu fikum, sungguh sangat adil kalau kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan azab bagi al-munafikun dari jenis an-nifaq al-akbar, ini lebih besar dibandingkan azab yang diberikan kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh, mensifati orang-orang kafir dalam dua ayat. Dan mensifati munafikin, naam, dalam 13 ayat di awal surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah. Kemudian Syekh mengaitkan dengan kondisi belakangan, mengkiaskan antara munafikin dahulu dengan barakallahu fikum yang dianggap bagian, dan ini meskipun bukan dalam bentuk ta'yin, di mana kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa nara as-sufiyah muslimin. Kita melihat orang-orang sufi, mereka ini muslim. Yusalluna wa yasumun, mereka salat, mereka puasa. Tetapi bahaya mereka begitu besar tatkala mereka yufsiduna aqaidal muslimin, mereka merusak akidah, pemahaman-pemahaman muslimin, sehingga mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah, yang itu merupakan kesyirikan akbar, kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam, kesyirikan yang menggugurkan semua amalan kebaikan, dan kesyirikan yang mengekalkan di dalam neraka Allah. Wa ya'taqiduna anna Allah fi kulli makan, dan mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala di semua tempat. Dan mereka menafikan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Bahkan mereka menganggap bahwa kaum muslimin ahlu sunnati wal jamaah yang mengimani bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arsyi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh. Naam, ini adalah keyakinan sesat dan batil. Keyakinan yang sesat menurut anggapan dan keyakinan mereka. Sampai-sampai ada salah satu pondok pesantren yang dianggap sebagai pondok sesat karena mereka meyakini Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Maunya mereka Allah itu berada di mana-mana. Maunya mereka Allah berada di mana-mana. Padahal sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, barakallahu fikum, yang menetapkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluk-Nya dan tidak menyatu dalam zat-Nya bersama makhluk. Kira-kira, barakallahu fikum, seperti apa yang mereka rasakan dan bagaimana keyakinan mereka tatkala mereka berada di dalam salatnya, dalam kondisi ketika mereka sujud dan menyatakan subhana rabbiyal a'la, lalu mereka meyakini Allah itu di mana? Maha suci Allah yang maha tinggi. Fitrah pun, barakallahu fikum, menuntut ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluk-Nya. Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita mesti mengangkat tangan, diarahkan ke atas langit. Tidak ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah aku permintaanku. Tidak ada. Mesti menghadap ke atas, barakallahu fikum. Allah katakan, Ar-Rahmanu alal arsistawa, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik kalimat-kalimat yang baik. Ketika seorang budak wanita ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai tanda dan bukti iman. Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Qalat, "Fis sama." Di manakah Allah? Allah berada di atas langit. Naam. Qala, "Wa man ana?" Siapakah aku? Qala, "Anta Rasulullah." Engkau utusan Allah. Qala, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan wanita ini karena dia seorang wanita mu'minah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Hajjatul Wada, setelah beliau menyampaikan sekian banyak nasihat, menyampaikan sekian banyak wasiat dan pesan-pesan terakhir beliau sebelum wafatnya, beliau menyatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Menunjuk ke atas langit. Fabarakallahu fikum. Atau sebagian ucapan mereka sebagaimana yang telah kita bahas dalam fatwa akidah yang diambil dari fatwa Arkanil Islam dalam kajian Ahad di Al-Ghuraba. Mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kosong dari enam arah. Min jihati sit. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, dan tidak di bawah. Maka keyakinan yang seperti ini menuntut dan mengharuskan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak ada. Tapi mereka banji untuk menyatakan Allah itu tidak ada. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang menunjukkan mereka tidak gentle untuk terang-terangan, barakallahu fikum. Sehingga dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala na'am tidak dilingkupi oleh ruang dan waktu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka ini juga adalah orang-orang yang berbahaya, yang patut untuk setiap muslim waspada dari mereka, karena mereka akan menggerogoti akidah dan keyakinan muslimin. Fantabihu barakallahu fikum, waspadalah, waspadalah. Yang berikutnya an-nifaqul asghar, nifaq asghar. Nifaq asghar kata beliau huwa an-nifaqul amali. Adalah nifaq amali. Nifaq dari sisi perbuatan. Kalau tadi nifaq i'tiqadi dari sisi keyakinan. Itu nifaq akbar. Nifaqul amali adalah kullul muslim al-muttasif bisifatil munafiqin. Setiap muslim yang bersifat dengan sifatnya munafiqin. Yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-muttafaq alaih. Ketika Rasul menyatakan ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik ada tiga. Iza haddatha kadaba. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, jika diberi amanah dia berkhianat. Dia berkhianat. Juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muttafaq alaih juga diriwayatkan Bukhari Muslim. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara. Siapa yang empat sifat itu ada pada dirinya, maka dia munafik tulen. Munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, kanat fihi khaslatun minan nifaq. Hatta yada'aha. Dan siapa yang ada padanya salah satu darinya, berarti ada pada dirinya salah satu dari sifat nifaq sampai ia meninggalkannya. Idza haddatha kadzaba. Jika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia mengingkari. Wa idza ahada ghadara. Jika dia na'am melakukan perjanjian maka dia berkhianat. Wa idza khasama fajara, jika dia berseteru maka dia berlaku jahat, berlaku fajir, melampaui batas. Atau juga barakallahu fikum bisa ditambahkan dari sifat-sifat yang nampak dalam diri al-munafiqun, di mana Rasulullah menyatakan bahwa atqalu as-salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salat as-subh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi munafiqin adalah salat isya dan salat subuh. Naam, berjamaah maksudnya. Karena memang hukum asal dan kewajiban salat bagi kaum laki-laki adalah di masjid berjamaah. Naam. Karena barakallahu fikum, kalau urusan sholat di rumah tidak bisa riya karena enggak kelihatan. Riya itu artinya kepengen dilihat. Bagaimana pengen dilihat kalau sholat di dalam rumah? Apakah dia sholat depan pintu, lihat nih saya sholat? Kan tidak. Fa barakallahu fikum, al-munafiqun yang merasa dan terasa berat bagi mereka sholat isya dan sholat subuh karena tidak begitu dikenali siapa-siapa yang hadir di dalam sholat isya dan sholat subuh. Masih gelap di zaman itu. Naam. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka sholat, naam, mereka salat dengan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka riya, ingin dilihat manusia dan tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit. Maunya kelihatan, oh ternyata si fulan ada, si fulan ada. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin bahwa siapa di antara muslimin yang merasa berat untuk pergi salat berjamaah, salat isya dan salat subuh, maka dalam dirinya ada tanda kenifakan, wal iyadzu billah. Hati-hati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyatakan, wa hadzan nifaqu, dan nifaq ini, nifaq asghar atau nifaq amali, la yukhriju sahibahu minal Islam, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Berkata Imam At-Tirmidzi, makna hadza inda ahli al-ilmi, makna ini di sisi para ulama adalah nifaqul amal. Nifaqul amal. Yang dimaksud dengan sifat-sifat tadi, jika berbicara berdusta, jika berjanji berkhianat, jika diberi amanah dia jika berjanji dia mengingkari, diberi amanah dia berkhianat, ini adalah nifaqul amal. Adapun yang nifaqut takdzib, nifaqul akbar, itu yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nifaqul akbar muncul di zaman ini. Barakallahu fikum. Dan awal mula tersebarnya kenifakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ba'da ghazwatil badar, setelah perang Badar. Kenapa? Karena Islam semakin kuat, kaum muslimin semakin berwibawa, maka mereka berupaya untuk berlindung, menyembunyikan dan menyelamatkan dirinya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam lisan mereka, namun kalbu mereka masih dipenuhi dengan an-nifaq al-kufur, dipenuhi dengan al-kufur. Kemudian yang berikutnya, kita masuk pembahasan yang berikutnya, awliya'ur rahman wa awliya'u asyaitan, wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Kata Syekh rahimahullah, qala Allah ta'ala, ala inna awliya'allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surah Yunus. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Syekh menyatakan, tufidu hadhil ayatu anna al-waliyya huwa al-mu'minu at-taqi. Ayat ini memberi faedah, memberi pelajaran dan keterangan bahwa seorang wali adalah al-mu'minu at-taqi, orang beriman dan bertakwa, yang dia menjauhi perbuatan ma'asi. Wa yad'u rabbahu wa la yusyriku bihi ahada. Dia berdoa semata-mata kepada Rabb-nya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tapi jangan disangka atau difahami bahwa wali itu tidak pernah berbuat maksiat. Jangan. Dengan melihat yastanibul ma'asi. Naam. Dan terkadang pada seorang wali itu tazharu al-karamah, muncul dan nampak karamah, indal hajah, di saat dibutuhkan. Nah, seperti beliau contohkan karamah Maryam, di mana beliau selalu mendapati di sisinya rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang harus difahami, sebagaimana juga dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, di dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad Warraddu ala Ahli Syirki Wal-Ilhad, bahwa tidaklah semua wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mesti mendapatkan karamah. Tidaklah wali-wali Allah mesti mendapatkan karamah. Naam. Dan tidaklah seorang yang mendapatkan karamah itu dianggap lebih baik dibandingkan wali Allah yang tidak mendapatkan karamah. Bahkan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karamah kepada hambanya yang mukmin di saat dia dhaiful iman, dalam keadaan imannya lemah, untuk menguatkan dia. Oleh karena itu Syekh memberikan ibarah indal hajah, di saat dibutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguatkannya, ingin mengokohkannya sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Sehingga al-walayah itu adalah sesuatu yang thabitah, yang sahih, dan tidak terjadi kecuali bagi mukmin muwahhid. Sehingga Syekh menyatakan wala yushtaratu zuhuru al-karamah lil wali hatta yakuna waliyan, dan tidak dipersyaratkan nampak sebuah karamah bagi seorang wali sehingga ia baru dinamakan wali. Tidak. Karena Al-Quran tidak pernah mempersyaratkan bahwa yang namanya wali adalah orang yang mendapatkan karamah. Maka selama barakallahu fikum pada mereka ada dua sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Fahaula awliya'ur rahman. Maka mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menjelaskan, dan tidak mungkin nampak kewalian pada seorang yang fasik atau musyrik yang dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan al-karamah itu tidak didapatkan dengan al-warasah minal ajdad. Tidak bisa diwarisi dari ayah dan kakek-kakek. Naam, tidak bisa. Oh, itu turunan para wali. Turunan yang memang dapat karomah. Tidak bisa. Tidak bisa diturunkan itu. Bahkan barakallahu fikum yang namanya karomah yang terjadi kepada seorang hamba yang mu'minuttaqi, itu tidak bisa untuk kemudian dia tunjukkan kapan dia inginkan. Tidak. Bahkan terkadang Allah berikan kepadanya sebuah karamah dalam keadaan dia tidak tahu dan tidak sadar bahwa dia sedang mendapatkan karamah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau secara zahir, naam, dalam perhitungan keseharian, tidak mungkin orang seperti Ana bisa melompati tembok setinggi 7 meter yang di atasnya itu penuh dengan apa namanya barakallahu fikum, kawat berduri. Tapi masalahnya di saat itu sedang dikejar harimau, ketakutan, sampai lompat tembok 7 meter karomah itu. Karena tidak mungkin, jangankan untuk sampai 7 meter lompat saja, untuk begini itu cuma segini. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, enggak sadar loh, kok bisa sudah di sini padahal 7 meter tingginya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang namanya karamah tidak bisa untuk dipraktikkan, ditunjukkan, bahkan dibikin naam pertunjukan. La abadan, tidak sama sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan karamah itu kata Syekh bil iman wal amalis salih, dan apa yang nampak pada al mubtadi'un di mana mereka barakallahu fikum bisa memasukkan besi ke dalam perut-perut mereka. Naam, silakan ditusuk-tusuk. Ya, pakai besi. Makan api. Atau yang baru sekarang sedang viral di daerah Berau, 6 orang santri sanawiyah dilindas pakai pickup untuk menunjukkan ilmu kanuragannya. Subhanallah, masih anak-anak 16 tahun. 6 orang, 5 luka-luka, 1 meninggal. Nah, untuk pertunjukan dari ilmu kanuragan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang nampak pada mereka dari jenis-jenis yang kita sebutkan tadi? Naam, kalau kita pagi makan urap-urap, itu isinya kacang panjang, toge, kemudian apa lagi? Kelapa. Ini dia urap-urapnya, beling-beling, paku, kemudian apa lagi? Macam-macam. Enak kayak makan kacang. Hadza kulluhu kadzib. Dusta. Ini adalah perbuatan syaitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperdaya mereka. Untuk mereka selalu berada di atas kesesatannya. Maka perhatikan firman Allah azza wa jalla. Dalam surah Maryam. Qul man kana fid dalalati fal yamdud lahur rahmanu madda. Katakanlah siapa yang berada di atas kesesatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya menangguhkan waktu untuknya. Orang-orang yang mereka pergi ke India, kata Syekh, mereka menyaksikan dari orang-orang Majusi sesuatu yang lebih dibandingkan yang selalu mereka tunjukkan. Seperti misalnya mereka saling memukul dengan pedang. Satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi betapa besarnya kekufuran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang seperti-seperti itu, Islam tidak pernah mengakuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya kepada para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Jangan disangka bahwa yang namanya wali itu kebal senjata, bisa berjalan di atas air. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang terluka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang memakai 2 baju besi. Usaha berlindung, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barakallahu fiikum, siapa yang meragukan kewalian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Yang Nabi menyatakan Umar fil jannah, Umar di dalam surga. Ahadul mubasysyirin bil jannah. Seorang sahabat yang sangat pemberani. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Umar lewat atau jika Umar lewat di sebuah gang, di ujung gangnya ada syaitan, syaitannya lari terbirit-birit, takut ketemu Umar. Bukan cuma preman kelas kakak, preman kampung, bukan. Syaitan. Tapi beliau mati terbunuh, tertusuk. Di saat sedang melaksanakan sholat subuh. Bagaimana Utsman Dzunnurain? Sahabat yang sangat pemalu. Yang kata Rasulullah, Utsman fil jannah, berada di dalam surga. Sahabat yang pemalu sampai malaikat saja malu kepada beliau. Malaikat aja malu. Kita apa mau dibandingkan dengan Utsman bin Affan? Malaikat malu sama kita? Atau kitanya malu-maluin? Fabarakallahu fikum. Terbunuh di saat membaca Al-Quran. Naam. Bukan di saat membela. Jadi supporter bola antara Arema dengan Persebaya. Bukan, bukan. Apalagi melihat pesta joget. Bukan. Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Masing-masingnya semua terbunuh. Terbunuh, tidak Kemudian dikatakan mereka kebal senjata. Nah, saya juga pernah sholat kalau cuma sekedar di atas air. Tinggal naik kapal. Sholat di udara. Tinggal naik pesawat. Iya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya seorang wali menurut kebanyakan orang adalah orang yang tahu perkara gaib. Dan ini barakallahu fikum termasuk di antara perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan untuk dirinya. Dan tidak diperlihatkan atau terkadang Allah perlihatkan kepada sebagian rasulnya. Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah mengetahui perkara gaib. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menyingkap perkara gaib tersebut kecuali orang yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Atau sebagian manusia memandang jika sebuah kuburan ada kubah besarnya, mereka menyatakan, wah ini kuburan wali. Nah, padahal terkadang itu kuburannya orang fasik. Naam, atau bahkan sebenarnya tidak ada mayat di situ, tapi sudah kadung dibangun untuk menjadi mata pencaharian. Yang penting dikasih nama Habib Abu Ja'far. Padahal belum meninggal. Belum meninggal. Barakallahu fikum. Atau ada bangunan-bangunan di sana. Dan ini semua barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang dilarang dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha an yujassasal qabru, melarang kuburan itu diberi cat, wa an yubna alaihi, dan diberi bangunan di atasnya. Dan juga bukan seorang wali, kata syekh, orang yang dimakamkan di masjid. Naam, atau ada pusaranya atau ada kubahnya. Ini semua perkara yang menyelisihi Islam. Beliau sebutkan contoh beberapa khurafat, maka beliau katakan khurafat walaysat karamat. Disebarkan oleh majalah At-Tauhid dengan judul khurafat haula ad-dasuqi. Khurafat tentang ad-dasuqi. Ad-dasuqi adalah atau dikenal dengan Ibrahim ad-dasuqi. Mereka menyebutnya sebagai wali kutub. Sebagai wali kutub yang keempat dan paling terakhir. Naam, wali kutub yang pertama adalah Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i. Wali kutub yang kedua Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali kutub yang ketiga adalah Sayyid Ahmad Al-Badawi. Dan yang keempat adalah Ibrahim Ad-Dasuqi. Dia dilahirkan di Mesir pada tahun 653 Hijriah atau 1255 Masehi. Datang dalam Hasyiah As-Sawi, kata Syekh, bahwa orang ini berbicara dengan semua bahasa. Bahasa Ajam. Bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Jadi kayaknya dia tahu bahasa Indonesia. Nah, dia sudah tahu bahasa Indonesia karena bahasa Ajam. Bahasa Siriani, kemudian bahasa binatang buas, dan bahasa burung. Jadi kalau untuk misalnya dia ini lihat ketemu harimau senyum, itu maksudnya kepengen makan kayaknya. Ketemu harimau, dia bisa bahasa binatang buas. Dan disebutkan bahwa dia berpuasa sejak dalam buayan. Kata mereka, dia dilahirkan di akhir bulan Sya'ban, pertengahan antara Sya'ban dengan Ramadan pada hari Syak. Pada hari Syak. Ketika para ulama berada dalam kebingungan, sudah nampak hilal ataukah belum, ini sudah Ramadan ataukah masih dalam bulan Sya'ban, maka seorang syekh dari tarikat Sufiyah menyatakan, coba kalian lihat anak yang baru lahir ini, kira-kira dia kapan tidak minum air susu ibunya. Maka ibunya menjawab bahwa dia berhenti minum susu sejak azan subuh. Maka Syekh tarikat ini menyatakan, berarti sekarang sudah masuk puasa karena dia sudah berhenti dari minum susu ibunya. Maka Syekh menyatakan di sini, wa annahu sama fil mahdi, dia puasa sejak di buayan, dalam buayan ibunya. Wa ra'a al-lauhal mahfuz, dia melihat lauhul mahfuz. Dan bahwasanya kakinya tidak bisa di atau memenuhi seluruh dunia telapak kakinya, dan bahwa dia bisa memindahkan nama orang yang dia inginkan dari sengsara menuju bahagia, dan bahwasanya dunia dijadikan di dalam genggamannya seperti cincin, dan bahwasanya dia melampaui Sidratul Muntaha. Ini keyakinan mereka tentang Ad-Dasuqi. Ibrahim Ad-Dasuqi salah seorang dari pemimpin dari tarekat As-Sufiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.